طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، حاضرين جماعة مسجد عمر بن الخطاب yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Insani Purbalingga, pendengar Radio RBK dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang berbicara tentang neraka. Neraka bisa bicara, bisa melihat, itu pembahasan pertemuan yang lalu. Itu sudah selesai. Sekarang kita bicara tentang para penghuni neraka dan dosa-dosa yang mereka lakukan yang menjadi penyebab masuknya mereka ke dalam neraka. Ada dua jenis penghuni neraka. Ada yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya. Ada yang sementara. Beberapa waktu saja. Pada akhirnya diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang kita mulai dari kelompok pertama, ahli neraka yang kekal di dalam neraka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Orang yang tidak meyakini Islam sebagai agamanya. Penganut agama selain Islam, pokoknya itu seluruh amal baiknya, kalau mereka beramal baik ditolak. Sebab satu-satunya agama yang diridhoi adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diakui oleh Allah, yang diterima oleh Allah, hanyalah Islam. Selain Islam, tidak. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bahasa tegasnya, bukan kasar, tidak ada kata kasar dalam Al-Quran. Bahasa tegasnya, orang itu kafir. Adapun musyrik, musyrik adalah orang yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, walaupun dia ngaku muslim. Ngaku muslim tapi ibadah juga kepada selain Allah. Ibadah kepada patung, kepada bulan, kepada bintang, kepada arwah orang-orang yang sudah meninggal, dalam bentuk sujud kepada selain Allah, dalam bentuk berdoa meminta kepada selain Allah, dalam bentuk menyembelih bukan untuk Allah. Karena menyembelih itu ibadah, kata Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mayoritas kaum muslimin di dalam salatnya membaca ini, dalam membaca doa apa? Iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan sesembelihanku. Maka siapa orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia musyrik. Makanya Allah selalu menyandingkan menyembelih dengan sholat. Qul, katakan olehmu, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, hidup dan matiku, semua untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kamu karena Allah, wanhar, dan juga menyembelih karena Allah. Siapa yang menyembelih untuk leluhur yang sudah mati, siapa yang menyembelih untuk jin, untuk ruh orang yang sudah mati, apapun yang disembelihnya, walaupun seekor ayam, atau yang dikorbankannya itu seekor lalat, tapi bukan untuk Allah, untuk berhala, maka musyrik. Kata Nabi SAW, orang ada yang masuk surga atau masuk neraka karena seekor lalat. Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Ada satu kaum penyembah berhala. Setiap orang yang lewat, orang lewat itu harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala mereka. Lewat orang, dicegat, kamu persembahkan. Dia bilang, saya gak punya apapun untuk dipersembahkan. Qarrib walu bidzubab. Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu menangkap lalat, lalu dipersembahkan ke berhala itu. Dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Padahal lalat ada harganya? Tidak, tidak ada. Tapi bukan harga dari apa yang dikurbankan, tetapi tekad berkurban untuk selain Allah. Itu yang dinilai. Dia ke neraka. Ada lagi orang lewat, dicegat. Qarrib walau bidzubab. Kamu persembahkan sesuatu ke berhala kami. Orang itu menjawab, saya tidak akan mungkin berkurban untuk selain Allah. Tidak mau, walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu dibunuh. Kata Nabi SAW, dia ke surga. Lihat, ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya ruku sujud, tapi mencakup berdoa. Berdoa juga ibadah, termasuk menyembelih. Menyembelih juga ibadah. Dan banyak lagi bentuk-bentuk ibadah. Wajib semuanya itu ditujukan karena Allah. Kalau ditujukan untuk selain Allah, dia musyrik. Ya. Ada enggak orang muslim tapi melakukan perbuatan syirik? Banyak. Ada enggak orang muslim yang berdoa kepada selain Allah? Ada banyak. Ada enggak orang muslim tapi sujud kepada selain Allah? Ada. Saya lihat langsung orang sujud ke kuburan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Itu banyak, ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi orang yang kafir dan orang yang musyrik mati dalam keadaan demikian, tidak tobat sebelum matinya, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang dimaksud mendustakan ayat-ayat kami teh menganggap bohong kepada Quran. Ayat-ayat Allah itu apa? Al-Quran. Dianggap bohong, ah eta mah bohong. Itu mah hanya kisah dongeng masa lalu. Tentang akhirat itu mah sekedar cerita fiktif, enggak akan ada dalam kenyataannya. Itu mendustakan ayat-ayat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan takabur, sombong, tidak mau mengakui kebenarannya apalagi melaksanakannya, itu orang kafir kalau sudah tidak percaya kepada Quran. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu para ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu Al-Quran surah Al-A'raf 36. Dalam ayat lain surah Al-Anbiya 99 Allah berfirman, walau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Seandainya berhala-berhala itu adalah sesembahan yang sebenarnya, tidak mungkin mereka masuk neraka dengan para penyembahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi apa yang disembah oleh manusia selain Allah dimasukkan ke dalam neraka. Batu masuk ke dalam neraka. Jadi kayu bakar api neraka. Ya, semua yang disembah dan dia ridho disembah dimasukkan. Matahari juga dimasukkan ke dalam neraka ya. Kita pernah bahas. Matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena matahari dan bulan juga disembah oleh orang. Orang-orang Jepang tuh dulu, gak tahu sekarang. Mungkin masih ada agama Shinto namanya. Kalau pagi hari menjelang matahari terbit tuh siap-siap menghadap ke timur. Lalu pas matahari muncul mereka menunduk, menyembah kepada matahari. Pas mau terbenam menghadap ke barat. Dulu begitu. Mungkin masih ada, mungkin. Para penyembah matahari. Dulu mereka ada negeri Sabah yang dipimpin oleh siapa? Ratu Bilqis. Di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasallam. Mereka sujud kepada matahari dan bulan. Nah itu ada yang menyembah. Matahari dimasukkan ke dalam neraka. Bulan juga dimasukkan ke dalam neraka. Bukan sebagai siksaan bagi matahari dan bulan, tapi siksaan bagi para penyembahnya. Kalau matahari dan bulannya gak berasa apa-apa, ada benda mati. Tapi para penyembahnya secara psihis, secara kejiwaan, kaget. Kemudian mereka merasakan kepedihan yang mendalam. Aduh, itu yang saya sembah juga masuk neraka. Adapun kalau yang disembah oleh manusia itu adalah orang, dan orang itu enggak ridha, seperti Nabi Isa. Nabi Isa ada yang menyembah? Ada. Orang-orang Nasrani. Atau Uzair. Disembah oleh orang-orang Yahudi. Atau bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembahnya sampai sujud segala macam. Ridho enggak mereka? Mereka enggak ridho. Malaikat ada yang menyembah? Ada yang menyembah. Ridho enggak malaikat disembah? Enggak ridho. Maka itu bukan tagut dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Adapun yang disembah terus dia senang disembah, malah nyuruh orang, hayo sembah saya. Ada yang begitu? Ada. Siapa contohnya? Fir'aun. Raja Namrud. Zaman sekarang Bashar Assad. Di mana? Di Suriah. Sampai gambarnya, fotonya juga orang-orang sujud ke fotonya. Itu tagut dan itu akan dimasukkan ke dalam neraka dengan para penyembahnya secara abadi. Allah berfirman, "Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun." Seandainya mereka itu sesembahan yang sebenarnya, enggak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata dimasukkan ke dalam neraka dengan para penyembahnya dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 74 Allah berfirman, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang durhaka, orang kafir, mereka berada dalam azab jahannam dan mereka kekal selama-lamanya. Yang dimaksud dengan kekal tak ada ujungnya, mereka tidak mengalami kematian di dalamnya. Dan jangankan mati, diringankan sedikit saja dari azab itu? Tidak. Azabnya itu konstan, dahsyatnya luar biasa. Tidak pernah berhenti walaupun sedetik. Jangankan berhenti, ringan menurun saja sedetik, tidak. Mati juga tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat 36, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. Dan orang-orang kafir, bagi mereka azab neraka jahannam. Mereka tidak diajal, tidak dimatikan lalu mati, enggak. Dan tidak diringankan bagi mereka azabnya. Azabnya itu konstan tetap, dahsyatnya itu tidak menurun, tidak mengecil. Mereka juga tidak pernah istirahat dari azab, walau hanya sedetik. Tidak mati, terus. Dan itu tidak ada ujungnya. Allah pun berfirman dalam Al-Baqarah 39, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan tentang adanya surga dan neraka, tidak percaya akan adanya hari akhirat. Kalau ada kiai, ada ustaz, ada mubalig, ada da'i, ada penceramah yang berbicara tentang hari akhirat, dibilang, oh mereka sedang berhayal. Mereka sendiri belum pernah mengalaminya. Ini orang yang ngomong begitu tuh gak percaya kepada ayat-ayat Allah tentang surga, neraka, dan akhirat. Omongannya itu membatalkan keislamannya. Kalau dia muslim, dia sudah murtad dari keislamannya dengan omongannya seperti itu. Karena menganggap bohong terhadap ayat yang berbicara tentang akhirat. Mendustakan ayat-ayat Allah. Allah berfirman, dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu bakal menjadi penghuni jahannam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kecuali kalau taubat sebelum mati. Dia menyesal sudah berkata demikian, taubat dengan sebenarnya lalu memperbaiki diri, dihapus tuh dosanya, diampuni dosanya tuh. Ya. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir seperti itu, wah, dilaknat di dunia, di akhirat, diazab tanpa ada keringanan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 160 dan 161. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Khalidina fiha. La yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzurun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, apapun penyebab kekafirannya, termasuk penyebab kekafirannya tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, tidak taubat terlebih dahulu, mereka itu akan pernah laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tidak diringankan azab bagi mereka dan tidak pernah ditunda azab itu dari mereka. Nanti di akhirat. Ya. Juga dijelaskan dalam surah At-Taubah 64. Allah berfirman, alam ya'lamu anna man yuhaddidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha dhalika lkhizyul azim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka bagi dia akan diberikan azab neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kehinaan yang amat sangat besar. Dahulu, ketika Mekah belum ditaklukkan oleh kaum muslimin, Mekah itu beserta Ka'bahnya, beserta Masjidil Haramnya, dikuasainya oleh orang-orang musyrik. Di Ka'bah itu ada patung-patung baheulamanya, dan tidak layak untuk menjadi penjaga dari Ka'bah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 17, makana lil musyrikin ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah padahal mereka menyaksikan kekufuran atas diri mereka sendiri. Mereka juga ngaku dirinya kufur. Tapi saat itu kekufuran itu menguntungkan mereka dari segi duniawi. Mereka kaya raya, mereka ditokohkan, mereka berkuasa. Kalau sudah masuk Islam, bakal dikucilkan oleh masyarakat yang masih musyrik saat itu. Jadi tetap dalam kekafiran, tetap dalam kemusyrikan, menguntungkan mereka dari aspek duniawi. Pokoknya kalau orang hidup di negeri kafir atau di negeri yang banyak orang fasiknya, orang zalimnya, maka menampakkan kejahatan, kezaliman, kekeliruan itu menguntungkan banyak kawannya, banyak pendukungnya. Orang umpamanya diketahui tukang mabok, tukang judi, ahli maksiat, tara sholat gitunya, terus nyalon, dah kepilih hatunya. Karena yang milihnya juga kebanyakan seperti itu. Tapi kalau umpama orang Islam, soleh, ahli ibadah, loyal kepada keislamannya, nyalon, malah kepilih. Sebab yang milihnya juga orang-orang nu kebanyakan orang-orang yang tidak ibadah kepada Allah, atau ibadahnya asal-asal, atau ibadah fisiknya di masjid, hati nama tetap mendukung orang-orang yang anti kepada agama. Banyak yang seperti itu. Jangankan sekarang, di zaman Nabi Muhammad SAW aja orang seperti itu ada, orang-orang munafik. Fisiknya ikut ibadah, lahiriahnya, badannya ikut ngumpul, hatinya awas, ada kasus nanti membantu orang-orang kafir. Tuh seperti umpamanya orang-orang munafik yang ketika mau perang Uhud seperti jadi 1000 lebih pasukan kaum muslimin di perang Uhud, di antaranya orang-orang munafik. Di tengah jalan orang munafik mundur pulang. Inna buyutana auratu, rumah kami kosong, kami mau jaga rumah saja. Pulang mereka tuh. Kaum muslimin berkurang menjadi 700 orang. Musuhnya 3000 orang. 3 kali lipat. Ya. Lebih dari 4 kali lipatnya. 7 kali 4 aja sudah berapa? 28. 4 kali lipat lebih. Di perang Badar 3 kali lipat tapi menang. Ini 4 kali lipat lebih. Tidak gentar. Apalagi dalam perang Mu'tah luar biasa. 3000 orang kaum muslimin dalam perang Mu'tah melawan berapa? 200 ribu orang-orang kafir. 3.000 lawan 200.000 berapa kali lipat itu teh. Tapi menang, kaum muslimin cuma gugur 12 orang, orang kafir sampai mati 20.000 orang. Bayangkan hebatnya kaum musliminnya. Kaum muslimin baheula bukan sekarang. Nah, jadi orang-orang munafik sudah ikut perang, di jalan pulang lagi. Oleh karena itulah, kalau di zaman Nabi ada orang-orang kayak begitu, apalagi di zaman setelah itu, apalagi di zaman kita sekarang. Ibadah secara fisik yang mereka lakukan bersama kaum muslimin tidak menjamin itu menjadi cermin dari keimanan mereka yang sebenarnya. Oleh karena itulah, maka orang-orang musyrik zaman dahulu menjadi penjaga dari Masjidil Haram. Kata Allah, maka nalil musyrikin ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Tidak layak bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan Masjid Allah. Padahal mereka itu menyaksikan kekufuran atas diri mereka sendiri. Jadi mereka sendiri apa? Mengakui dirinya itu kafir, mengakui dirinya itu ingkar. Kata Allah, ulaika habitat a'maluhum. Mereka adalah orang-orang yang gugur semua amal kebaikannya. Walaupun kafir, walaupun musyrik, ada perbuatan baiknya. Suka nolong orang, ya. Tapi seluruh amal baiknya gugur, dihapus. Gak ada dampaknya, gak ada catatannya. Di akhirat itu tidak dapat apa-apa. Kata Allah, wa finnarihum khalidun, di dalam neraka mereka akan kekal selama-lamanya. Ya. Nah, ketika di dalam neraka mereka itu ingin keluar, tapi tidak bisa keluar. Ingin kabur, tapi tidak bisa kabur. Di dunia orang di penjara bisa kaburnya. Ada enggak narapidana yang kabur dari penjara? Ada banyak. Di akhirat enggak bisa keluar dari api neraka. Karena apa? Karena ketatnya penjagaan para malaikat, diberi kemampuan yang luar biasa. Di dunia, para sipir di penjara, nama juga manusia, ada kelemahannya ya. Ada lalai. Sehingga ada umpamanya narapidana yang keluar. Di akhirat enggak bisa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 37, yuriduna ayyakhruju minan nar. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Kata Allah, mereka ingin keluar dari api neraka, tapi mereka tidak bisa keluar. Dan bagi mereka azab yang mukim. Mukim itu tetap, kadar siksanya tetap, waktunya terus selama-lamanya. Dalam surah Yunus 52 Allah berfirman, ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Kata Allah, dikatakan kepada orang-orang zalim. Zalim yang dimaksud di sini musyrik. Karena sebesar-besar kezaliman adalah berbuat syirik. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Syirik itu kezaliman terbesar. Arti zalim kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, syirik disebut zalim karena menunjukkan ibadah bukan pada tempatnya. Ibadah harusnya ditujukan ke siapa? Kepada Allah, satu-satunya sesembahan yang sebenarnya. Ini ditujukan kepada sesama makhluk. Ada yang ditujukan kepada malaikat, kepada para nabi yang sudah mati, kepada kuburan, kepada berhala-berhala berupa patung-patung, kepada sesama makhluk. Zalim itu, ini harusnya ibadah untuk Allah, diberikan kepada sesama makhluk. Dan itu sebesar-besar kezaliman. Kata Allah, dikatakan kepada orang-orang zalim seperti itu, dzuqu adzabal khuldi. Rasakan oleh kalian azab yang abadi, hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kalian tidak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang pernah kalian lakukan dulu ketika di dunia. Di dunianya begitu dibalas oleh Allah. Di dunianya itu ibadah ditujukan kepada selain Allah, Allah azab. Kan orang itu, kata orang Sunda mah, tidak tahu balas budi. Bahasa Indonesia itu namanya. Tidak tahu balas budi kepada Allah yang memberi kehidupan, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang memberikan manfaat kepada dia, Allah. Semua kenikmatan Allah berikan. Kenikmatan itu tidak bisa dihitung saking banyaknya. Setiap detik. Cuma kita jarang sadar bahwa setiap detik itu kita diberi nikmat oleh Allah. Setiap detik kita bisa bernafas secara normal, tidak merasakan sakit apapun, itu nikmat. Ada enggak orang yang susah bernafas? Banyak yang berpenyakit paru-paru, yang asma, yang ada gangguan radang pernafasan, wah berat. Ya, yang paru-paru bernapas sedikit, batuk. Kadang-kadang keluar darah, gitunya. Dari mulutnya, yang seperti, banyak yang seperti itu. Kita normal. Nafasnya normal, enak. Saking enaknya, kita tidak sadar bahwa kita bernafas terus-terusan, ya. Itu nikmat yang belum dicabut dari diri kita oleh Allah. Semoga dari diri kita ini nikmat tidak dicabut sampai akhir hayat. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita hidayah untuk mensyukurinya. Nah, jadi yang memberi segala kenikmatan Allah, tapi kok ibadah kepada selain Allah, minta-minta berdoa kepada selain Allah, pika sebelum. Makanya oleh Allah dibalas dengan azab, ya. Nah, banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan orang-orang seperti itu di neraka akan diazab secara abadi. Tidak mati, tidak ada ujungnya. Nah, ditunjang dengan hadis, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulu ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nar." Thumma yaqumu muadzinun bainahum. Ya ahlan nar la mauta, wa ya ahlal jannah la mauta khulud. Kata Nabi SAW. Ketika para ahli surga semua sudah masuk surga. Para ahli neraka semua sudah masuk neraka. Termasuk kaum muslimin yang berdosa besar yang masuk neraka, sudah diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kaum muslimin mah segede apapun dosanya, tukang bobok, tukang tarok, tunggul dirurut, catang dirumpak, asal dia muslim, tidak murtad, tidak musyrik, pasti ke surga. Cuma yang begitu mah wayahna, apa wayahna bahasa Indonesianya, wayahnya harus masuk dulu ke dalam neraka sampai dosanya lunas oleh siksanya. Setelah lunas, diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Para ahli surga yang lebih dahulu masuk menyebut mereka dengan sebutan al-jahannamiyin, mantan-mantan neraka jahannam. Tuh gitu. Kalau ahli surga semua sudah masuk surga, termasuk kaum muslimin yang ke neraka dulu sudah masuk ke dalam surga. Dan seluruh ahli neraka yang kekal sudah masuk ke dalam neraka, maka ada satu penyeru di antara surga dan neraka. Penyeru ini malaikat yang disuruh oleh Allah. Dia berseru, wahai para penghuni neraka, kalian tidak akan mati lagi. Wahai penghuni surga, kalian tidak mati lagi, kalian abadi. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab yadkhulul jannah sab'una alfan bighairi hisab. Di dalam hadis yang lain disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan idza sara ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nar ilan nar ji'a bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar thumma yudhbah thumma yunadi munadin ya ahlal jannah la maut ya ahlan nar la maut fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhim wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim. Kata Nabi SAW, ketika para ahli surga semuanya sudah masuk ke surga, para ahli neraka masuk ke dalam neraka, akan didatangkan kematian. Di dalam riwayat yang lain, kematian ini disimbolkan berupa seekor kambing dengan dua tanduk yang besar. Dibawa ke tengah-tengah antara surga dan neraka. Ditanya dulu, ya ahlal jannati, hal ta'arifunahu, hai ahli surga, kamu tahu enggak ini? Kata ahli surga, ya kami tahu. Hadzal maut, itu kematian. Ahli surga tahu karena pernah mengalami kematian. Ahli neraka juga ditanya, kamu tahu siapa ini? Ya, kami tahu itu maut, itu kematian. Ahli neraka juga tahu itu kematian karena pernah bertemu dengan kematian. Walaupun berbeda bentuk, sekarang kematian disimbolkan sebagai apa? Kambing yang besar dengan dua tanduk yang besar. Itu kambing diletakkan di tengah-tengah antara surga dan neraka, lalu kececet, itu kambing diapain? Disembelih. Matilah kambing itu. Kambing itu tadi apa? Kematian. Disimbolkan sebagai sebuah seekor kambing. Mati kambing itu. Nggak ada lagi kambing. Kambing itu tadi apa? Simbol kematian. Maka kematiannya sudah tidak ada. Karena kematiannya sudah mati. Kalau matinya sudah mati, tidak akan ada lagi mati yang dialami oleh manusia baik di surga atau di neraka. Lalu malaikat yang ditugaskan itu menyatakan, ya ahlal jannah khulud la maut. Hei ahli surga, sekarang kalian abadi, enggak akan lagi mati. Hai ahli neraka, kalian sekarang abadi, tidak akan mati. Si ahli surga yang sudah masuk surga dengan berbagai macam kenikmatan, itu bahagianya bukan main dengan masuk surganya tuh. Bagaimana tidak bahagia sekarang kalau umpama kita di dunia saja ya, di dunia tiba-tiba ada yang ngasih rumah megah, belasan kamar. Perabotannya semua dari emas dan perak. Setiap kamar itu ada wanita cantik yang menjadi istri kita. Pelayan-pelayannya juga berseliweran. Makanan-makanan itu disodor-sodorkan. Tinggal nyomot, belewak gitunya. Mobil, pabalatak. Supirna, ararahli. Uang, selemari. Itu metet, tahu metet, penuh, dolar hungkul gitunya. Terus kitanya sehat walafiat. Kira-kira kita bahagia atau gembira? Dua-duanya bahagia gembira. Wah, senang luar biasa. Ya, orang semuanya hormat, baik, ramah, lembut ke kita ya. Wah, luar biasa kalau hidup seperti itu di dunia. Walaupun gak akan ada orang yang kayak begitu. Ada yang kaya raya gitu ya. Tetap dia akan terkena sakit. Tetap ada yang benci gitu ya. Tetap ada rasa sedihnya, nangisnya, bingungnya, stresnya. Jangan dikira orang kaya enggak pernah sedih, enggak pernah stres. Mereka lebih stres daripada orang miskin. Jangan dikira mereka itu kalau tidur nyenyak, susah tidur orang kaya teh. Ya. Pro kasurnya ngenyotnya ge ampun eta teh. Ya. Ngemplad saking apanya? Empuknya kasurnya. WC-nya juga jauh lebih baik daripada tempat tidur kita. Lebih bersih, ya. Mungkin kita lebih bersih di WC mereka daripada tempat tidur kita. Itu stres mereka. Susah tidur. Kalau mau tidur itu harus makan obat tidur. Kenapa mereka stres? Banyak pikiran. Duh, perusahaan saya yang di sana belum dikontrol. Perusahaan yang di sana ada masalah begini. Ada banyak perusahaan liur. Makanya tensinya naik, kolesterolnya naik. Dan kalau makan, makan teh bukan kangkung, bukan genyer. Anu begitu dimakan keluarnya teh utuh gitu-gitu kan. Ini mah makanan-makanan oge dari tojos ku garpu gitu tah. Blem, protein tinggi, kolesterol tinggi ya. Kangkung mah enggak masuk. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kelebihan protein, kelebihan lemak, kolesterol naik, asam urat naik, kadar gula darah naik, tensi naik, semuanya serba nara naik. Sehingga harga-harga zaman ayeuna stres mereka. Ya. Jadi, itu di dunia. Di akhirat lebih lagi daripada itu. Keindahan di akhirat itu tidak bisa dihayalkan oleh pikiran kita. Sehebat apapun orang mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata, enggak bisa menggambarkan keindahan surga yang sebenarnya. Itu begitu masuk ke surga, bahagianya bukan main. Gembiranya luar biasa, ya. Lalu oleh malaikat dikatakan, kamu sekarang hidup abadi seperti itu, enggak akan pernah mati. Mendengar berita itu, tambah bahagia atau tambah senang? Tambah bahagia dan tambah senang. Saya enggak memberi pilihan tambah sedih, enggak mungkin ada kesedihan di surga. Tadinya sudah bahagia, senang dengan kenikmatan seperti itu, terus mendengar berita itu abadi selama-lamanya. Wah, tambah gembira, tambah bahagia. Kenikmatan seperti ini ternyata selama-lamanya. Beda dengan di dunia. Di dunia enggak selama-lamanya. Ya. Kalau tuh panjang sampai 100 tahun, jangankan 100 tahun, 60 tahun saja sudah enggak bisa menikmati kenikmatan dunia, ya. Mau makan kambing enggak boleh. Tensi naik. Makan si montong yang manisnya nyelekit sampai ke hati terlarang. Nanti tensinya naik, kolesterolnya naik, asam uratnya naik. Ya. Mau jalan-jalan pakai mobil ber-AC, rematik nyeri kati isan teh batuk deinya. Sudah tidak nikmat lagi. Apa yang boleh dimakan? Sayur bening. Nutiis tidak boleh pakai garam karena bisa menaikkan tensi. Ngapain hidup panjang banyak uang tapi makan harus dengan sayur bening yang polos. Nih, jangan makan bayam kangkung karena asam urat. Jangan makan daging-dagingan karena kolesterol tinggi dan tensi juga tinggi, ya. Terus jangan makan yang manis-manis karena diabetes. Terus naon atuh makanannya? Uang banyak, kekuasaan luar biasa. Hidupnya masih lama, tapi menderita seperti itu, luar biasa. Menderita dia. Nah, itu di dunia. Di akhirat enggak ada yang seperti itu. Di akhirat kita beralam puncak kematangan dan puncak stamina. 30 tahunan. Usia 30 tahun adalah usia yang pas Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Stamina pas pada puncak-puncaknya. Kalau 17 tahun, staminanya bagus, tapi masih belum matang jiwanya. Kalau 40 tahun, jiwanya sudah matang, tapi sudah loyo. Kan gitu ya? Nah, ini 30 tahun. Dan itu selama-lamanya abadi. Orang ahli surga akan tambah bahagia. Dan ahli neraka sebaliknya sudah masuk dalam neraka, sedihnya, menderitanya bukan main. Terus mendengar omongan kalian abadi dalam penderitaan ini. Tambah sedih apa tambah menderita? Tambah sedih dan tambah menderita ya. Nah makanya mereka menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Para ahli neraka menyesal. Aduh kenapa dulu waktu hidup di dunia yang singkat tidak dipakai ibadah sehingga menderitanya abadi. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam ayat yang ke-39. Wa'andhirhum yawmal hasrah. Idh qudhiyal amru wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Berikan peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Hari di saat para ahli neraka menyesal. Ketika diputuskan urusan, mereka berada dalam kelalaian dan mereka itu tidak beriman. Sampai matinya, sampai ruhnya meninggalkan jasadnya. Akhirnya menderita di akhirat selama-lamanya. Ya, itulah golongan orang-orang yang akan abadi di akhirat. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Adapun orang muslim, sebesar apapun dosanya tidak abadi. Walaupun mungkin masuk dulu ke dalam neraka karena dosanya, tapi nanti akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, lalu kenapa orang Islam kok bisa masuk ke dalam neraka? Itu karena dosanya yang terlalu besar. Ibadahnya ada, tapi sedikit. Waktunya lebih banyak untuk berdosa dan bermaksiat dibanding untuk ibadah. Ditimbang teh lebih gede kemana? Ke dosa daripada ke pahala. Ah, masuk ke neraka ya. Dosa apa saja yang menyebabkan seorang muslim masuk ke dalam neraka? Nanti kita akan bahas di hari Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kira-kira 2 menit kita pakai untuk tanya jawab kepada Cecep di Cepi. Cep-Cepi di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga Cep. Syukran Ustaz atas ilmu yang diberikan kepada para jemaah, juga para pendengar dan pemirsa. Dan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Ya silakan yang akan melakukan telepon langsung, silakan. Ya halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak sudah masuk. Waalaikumsalam, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, Alitan Radiona ngeguik. Alitan heula Radiona so. Bapak, mangga. Mangga, mangga. Barusan kan dijelaskan bahwa matahari, bulan, Harun kemana Pak Dudung? Putus Ustaz. Habis pulsa. Kita ke pertanyaan melalui pesan singkat dulu Ustaz. Iya. Pak Ustaz, suami saya pernah dirukyah. Saya menolak dirukyah saat itu. Kemudian perukyah bilang bahwa saya sombong. Karena menurut perukyah, saya seolah-olah yakin akan masuk surga tanpa hisab. Padahal saya tidak berpikiran begitu. Kemudian setelah dirukyah, Suami saya disuruh mandi menggunakan air wudhu saya yang ditampung sebelumnya. Begitu juga saya disuruh melakukan seperti itu juga. Kata peruqyah harus seperti itu hingga satu minggu. Tapi saya tidak melanjutkan karena saya takut hal itu adalah kesyirikan terhadap Allah. Apakah ritual seperti itu termasuk kesyirikan, Ustaz? Silakan. Iya, barakallahu fiik. Disebut ibu siapa ya? Yang jelas wanita, karena nyebut suami saya. Pertama, diruqyah boleh, tidak terlarang, termasuk ke apa namanya, minta diruqyah, tidak haram. Cuma kalau minta diruqyah, hilanglah kesempatan masuk surga tanpa hisab. Dosa mah tidak. Mungkin enggak dia masuk surga? Mungkin, tapi melalui hisab yang ringan mungkin. Kalau amal ibadahnya bagus. Adapun kalau kita tidak minta, lalu ada orang yang mau meruqyah kita, boleh, enggak apa-apa. Umpamanya kita sakit, lalu datang sini saya ruqyah. Kita tidak minta. Biarkan saja. Dan itu tidak terancam dengan hadis tidak akan masuk surga tanpa hisab. Karena kita tidak apa? Tidak meminta, ya. Jadi kalau ada orang yang mau meruqyah kita, itu biarkan saja dan tidak menghilangkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah diruqyah oleh siapa? Oleh malaikat Jibril, oleh para istrinya, juga oleh para sahabat, ya. Padahal dia seorang nabi. Maka diruqyah tidak masalah, tidak mengurangi hak kita dan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Yang menghilangkan masuk surga tanpa hisab kalau kita minta diruqyah, tolong saya ruqyah, nanti saya bayar. Aha, apalagi kalau dibayar nanti si peruqyah niat meruqyahnya karena apa? Karena uang. Kalau karena uang tidak ikhlas, tidak akan ada barokahnya. Tidak bernilai ibadah. Tidak akan mujarab. Tidak akan manjur, ya. Jadi pertama, kalau diruqyah tanpa diminta, tidak apa-apa. Kedua, kalau umpamanya kita ingin masuk surga tanpa hisab, lalu kita tidak minta diruqyah. Lalu ada orang yang menyatakan, sombong ya, yakin ya masuk surga tanpa hisab. Ya enggak. Kita berharap dengan sikap kita bisa masuk surga tanpa hisab. Bukan yakin. Nah sekarang gini, kita sholat. Apa yakin kalau kita sholat masuk surga? Enggak. Wah kamu sombong ya. Mentang-mentang sudah sholat, yakin masuk surga. Apa begitu? Tidak, kita sholat berharap masuk surga, berharap selamat dari api neraka. Apa yakin tidak? Ah, saya mau pasti ke surga, ada sholat terus. Apa yakin begitu? Enggak, tidak ada ya orang yang berani berkata begitu. Apalagi orang-orang soleh, para sahabat, para ulama zaman dahulu, tidak ada yang berani. Saya mau pasti ke surga lah, ada sholat terus. Ada yang begitu? Enggak ada. Apa kita berani enggak? Enggak. Terus kenapa kita sholat? Ya berharap dengan sholat itu diampuni dosa, dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka. Karena itu perintah Allah. Jadi kalau kita sholat bukan berarti sombong yakin masuk surga. Demikian juga kalau kita tidak mau diruqyah bukan berarti kita sombong meyakini pasti masuk surga tanpa hisab. Itunya aja yang komentarnya lebaynya. Ingin laku merenan ruqyahannya, ya. Itu pertama. Kedua, adapun memandikan orang dengan bekas air wudhu kita, itu ya bagus boleh kalau orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk kepada apapun yang berkaitan dengan Nabi di saat beliau masih hidup, iya dilakukan oleh para sahabat. Ketika Nabi berwudu, air wudunya diperbutkan enggak oleh para sahabat? Iya, jangankan air wudunya, ludahnya aja, keringatnya saja diperbutkan oleh para sahabat. Tapi itu khusus kepada Nabi SAW. Dan Nabi membiarkan. Menunjukkan boleh tabarruk kepada hal-hal yang berkaitan dengan Nabi SAW. Setelah Nabi wafat, ada sahabat yang menyimpan rambutnya. Ada yang menyimpan baju bekasnya. Tabarruk. Ada seorang sahabat wanita menyimpan keringat Nabi SAW dan dijadikan sebagai parfum. Ya, dibolehkan kalau Nabi. Tapi selain Nabi tidak. Makanya tak ada seorang pun yang tabarruk kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka ini orang takwa bukan? Super takwa. Mereka para wali Allah bukan? Ya, wali Allah dengan tingkatan tertinggi setelah para nabi. Tidak ada yang lebih baik dari Abu Bakar dan Umar setelah para nabi. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka mereka orang-orang dengan ketakwaan dan kadar kewalian paling tinggi di mata Allah dan di mata kaum muslimin. Tapi tak ada seorang pun yang bertabarruk kepada mereka. Bekas wudu Abu Bakar diperebutkan oleh para tabi'in murid-muridnya. Enggak ada. Apalagi orang biasa, ya. Maka tidak. Nah, yang boleh adalah, yang boleh nih, seperti pernah kita bahas, kalau seseorang terkena penyakit ain. Penyakit ain itu disebabkan karena kedengkian atau karena sikap takjub. Ada kan seorang sahabat mandi, dilihat oleh orang lain, dia kagum kepada badan sahabat yang mandi itu sampai berdecak kagum. Tiba-tiba orang itu jatuh, orang yang mandi itu. Ditanya kenapa? Oh ternyata ada orang yang melihat, takjub, berkomentar, lalu jatuh. Itu penyakit ain. Dan itu bisa terkena langsung melihat orangnya atau hanya melihat fotonya. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan suka mengekspos foto anak kita yang lucu di media sosial. Bisa terkena penyakit ain. Baik yang hasad ataupun yang terkagum kau, ih lucunya, gemesnya, gitu kan. Itu bisa tiba-tiba anaknya sakit. Itu penyakit apa namanya? Al-ain. Maka Nabi SAW kemudian bertanya, siapa yang tadi melihat dan kagum? Si Anu. Suruh dia berwudu, air wudu ditampung, mandikan kepada orang yang terkena penyakit ain. Lalu disuruh orang itu berwudu, airnya ditampung, kemudian dimandikan dan sembuh. Ya, itu ada. Ada apanya? Ada asarnya, ada riwayatnya dari Nabi SAW. Adapun kalau memandikan seseorang yang sakit dengan air wudhu seorang selain Nabi SAW, maka tidak boleh. Ya, kecuali tadi memandikan untuk menyembuhkan itu kalau terkena penyakit apa? Ain, dan orang tersebut yang menjadi penyebabnya, ya suruh orang itu berwudhu, tampung airnya, kemudian mandikan kepada si pasien yang terkena penyakit ain tadi. Wallahu a'lam. Terakhir Cepi. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Abu Safiya di Cihideng Ustaz. Pak Ustaz, iman saya sering turun naik banget. Ada rasa takut Allah tidak mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dan saya masih punya hutang riba yang belum selesai karena rumah masih belum laku juga. Bagaimana caranya, Pak Ustadz, agar saya tetap istiqomah? Syukran jazakallahu khairan. Silakan Ustadz. Ya barakallahu fik, orang Cihideng. Tapi belum tentu orangnya hideng. Pertanyaannya, imannya sering naik dan turun. Dan ada rasa takut ya. Terus dia masih memiliki hutang riba. Mungkin kalau ketika dia mengajukan kredit, itu belum tahu haramnya riba. Sekarang setelah berbuat, sudah terjerat, baru tahu haramnya riba. Lalu tobat. Tobatnya pertama menyesal. Kedua, berhenti, enggak akan melakukan lagi. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Jangan sampai nanti kalau sudah lunas ngajuin lagi ya. Jangan sampai gitu. Sudah total berhenti. Ya. Kalau tobatnya memenuhi syarat itu, tobatnya diterima. Walaupun hutang ribanya masih belum selesai karena ketidakmampuan. Dia sudah berusaha melunasi dengan segera dengan cara menjual rumah, menjual aset untuk melunasi. Tapi masih belum laku. Masih ada hutang ribanya, dosanya insya Allah sudah diampuni. Karena apa? Karena sudah tobat dari hal itu. Adapun belum melunasi karena tidak mampu, ya. Berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh Allah akan berikan jalan keluar. Mungkin rumah yang dijual itu segera laku, atau Allah cari atau berikan ganti yang tidak disangka-sangka. Kalau orang berhenti dari riba karena takut kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi nanti tiba-tiba saja ada rezeki yang tidak diduga sebelumnya, ya. Allah permudah semuanya itu. Dan mudah-mudahan yang Bapak yang tadi bertanya segera dimudahkan oleh Allah, dilunaskan hutang ribanya dan diberikan keberkahan kepada hartanya dan tidak kembali kepada dosa ribanya tadi, ya. Ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah lewat. Insyaallah kita jumpa lagi di Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.